Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan dari tafsir kita dari surat Al-Jin. Di pertemuan sebelumnya kita sampai ayat ke-23, illa balagha minallahi wa risalati wa man ya'tillahi wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Dan ini terkait dengan ayat sebelumnya, sebagian menyebutkan ini adalah istisna, pengecualian dari ayat yang sebelumnya, yaitu firman Allah, qul inni layyujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada illa balagha minallahi wa risalati. Katakan Nabi Muhammad, setelah sebelumnya juga diperintahkan untuk mendakwahkan, menyampaikan ya, kepada majelisnya, umat dakwah, tentang dakwah-dakwah penting yang hendaknya beliau sampaikan, diperintahkan oleh Allah yang lalu, semua terkait dengan tauhid. Qul inna ma ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sampaikan, aku hanyalah meminta, memohon, berdoa kepada Rabbku, dan aku tidaklah mempersekutukannya dengan sesuatu seorang manapun. Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Katakan, sesungguhnya aku tidaklah menguasai urusan kalian, baik dalam hal memadaratkan ataupun memberi manfaat. Ya. Nabi SAW diperintahkan dan menyampaikan dakwah. Jadi kita teringat di awal-awal dakwah, Nabi SAW juga mendakwahkan yang semisal ini. Ya. Mengumpulkan para suku, ya, kabilah-kabilah Quraisy, ya, dan termasuk kerabat-kerabat beliau, dan beliau panggil beberapa kabilah dan di antara keluarga beliau yang dekat. Beliau panggil ya Bani Abdi Manaf, ya. Ya. Angkidu angkusakum minan nar. Wahai Bani Abdi Manaf, selamatkan diri kalian dari api neraka siksa-Nya Allah. Fa inni la amliku lakum min Allah syai'an, karena aku tidak bisa menguasai atau memiliki angin, saya tidak bisa membantu sedikit pun atas kalian. Dipanggil ya Bani Abu Syams, ya Bani Bulan, Bulan. Ya Fatimah binta Muhammadin, angkidi angkusaki minan nar. Fa inni la amliku lagi min Allah syaitan. Selamatkan diri wahai Fatimah putri Muhammad, karena ayahmu tidak bisa menolongmu sedikit pun di hadapan Allah jika kalian tidak berislam. Jadi kalau seorang mati di atas kekafiran, sebagaimana Allah SWT sebutkan, mendapatkan laknat dan kekal di dalam neraka jahannam. Alladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah. Mendapatkan laknat, dan ketika mereka mati juga masuk tempatnya di neraka jahannam. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abadan. Dan ayat-ayat yang semisal itu banyak sekali. Maka Nabi menegaskan bebaskan diri kalian dari api neraka. Dan sebelumnya Nabi Rasulullah SAW mengumpulkan mereka dan dengan suara wasobaha, atau memanggil sembah aku memasak, memberi suatu kalimat dari Mundur Jais, seorang pemberi peringatan yang biasanya menyampaikan seperti itu ketika ada kekhawatiran musuh mau menyerang. Jadi sampaikan seperti itu. Ya, biasanya dengan mereka membuka baju, naik di atas ketubuhnya sofa, memanggil seperti itu. Nabi menggunakan kalimat yang sama, dan Nabi berada di kaki bukit sofa, dan tanpa Nabi membuka baju, dan tidak melumuri bajunya dengan apa? Dadanya dengan tanah. Jadi ketika mendengar itu mereka berkumpul semua dan disampaikan hal-hal. Dan dianggapnya oleh Abu Lahab ini main-main dan tidak penting. Alihada jama'atana ya Muhammad, ya tabbat yadak ya Muhammad, silakan kau Muhammad, hanya karena urusan ini engkau mengumpulkan kami semua. Ya, tokoh-tokoh Quraisy semua datang mendengar suaramu, semua berdatangan hanya cuma untuk urusan ini. Ya, padahal urusan surga neraka itu kan ya hal yang penting. Namun begitulah, ya, karena musyrikun juga tidak meyakini ada kehidupan berbangkit setelah mati. Sekalipun yakin adanya Allah pencipta mereka. Ya, sebagaimana yang disebut di ayat-ayat Zama ladina sabaru alla yubadu, mereka meyakini tidak akan dibangkitkan. Sehingga menganggap ini apa, hanya seperti ini. Padahal urusan surga dan neraka itulah titik tolak ukur berhasil dan tidaknya seorang muslim. Yang disebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an, faman zuzziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kalau siapa dimasukkan ke jalannya Allah, dihindarkan dari neraka-Nya Allah, sungguh dia telah menang. Telah faza fawzan 'azimah. Ya, menang dengan kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar, berhasil, beruntung. Ya, namun demikian. Jadi disebutkan la amliku lakum min Allah syai'. Saya tidak bisa membantu kalian, menolong kalian, memiliki adil dalam urusan nasib kalian kelak di hadapan Allah. Kalau kalian tidak berusaha untuk berislam, beriman, beramal, saya sekalipun nabi, utusan Allah begitu maknai dan kerabat dekat kalian, bahkan ayah kalian dan Fatimah tidak bisa memberi pertolongan sendiri. Ayo berdoa yang diperintahkan. Allah katakan, kul inni la yujirani minallahi ahad, atau sebelumnya, kul inni la amliku lakum dharra wa la rasyada. Katakan sesungguhnya aku tidaklah menguasai urusan nasib kalian sedikit pun, baik terkait dengan mudarat ataupun petunjuk, wala rasyada. Saya tidak bisa yang memberi topik kalian, yang memadaratkan kalian, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Syekh Sa'di, tapi ini abdun, karena aku ini hanya hamba biasa, laisa li minal amri, aku tidak menguasai urusan Allah, wala minat kasamu fi syaih, dan tidak menguasai yaitu keputusan hakim di yamu kiyamah ilah sedikit. Kemudian di ayat lainnya juga diperintahkan, yang ada dakwah yang penting disampaikan pun, inni layyujirani minallahi ahadun wala najidah biduni mutahadun. Katakan Muhammad, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa melindungi ku dari Allah, dan aku tidak mendapati selain Allah bisa dijadikan sebagai tempat yaitu bersandar. Murtahada yang dimarja'i, dijadikan sebagai tempat obeking atau tempat bersandar, tempat bertawakal, tempat bergantung, saya tidak dapati selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua isinya tauhid. Ya. Tidak ada yang bisa melindungiku dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, dari takdir Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melindungi jika Allah menghendaki sesuatu terhadap. Karena aku juga tidak mendapat biadanya seorang yang bisa aku jadikan sandaran, ya, bergantung kepadanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jasa dimengatakan, ayy la ahada astajiru lihi yuskidu lihi adamillah. Tidak ada seorang pun yang bisa aku mintai perlindungan yang bisa membebaskanku dari siksanya Allah. Baiklah, karena Rasulun Nabi Muhammad Falki layam likudarran wala rasyada. Apabila Rasulullah SAW yang merupakan makhluk paling utama tidak memiliki urusan darran wala rasyada, yaitu urusan bisa itu terkait dengan mandaran atau memberi petunjuk, tidak bisa menguasai hal tersebut. Wala yamna'u nafsahu min Allah syai'a, dan tidak bisa mencegah melindungi dirinya dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. In aradahu bisu, jika Allah menginginkan menimpakan bencana siksa kepadanya, beliau fa ghayru min khalq, maka selain nabi yang disebutkan dari para makhluk, min babi aula wa akha, lebih utama dan lebih pantas untuk seperti itu. Nabi Rasulullah yang paling dekat dengan Allah, paling takwa, paling dekat dengan Allah, tidak mendapati ada yang bisa melindungi dari Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi yang selain beliau alaihi salam. Jadi itu. Kemudian disebutkan di ayat selanjutnya, illa balaghan min Allah wa risalati. Illa balaghan min Allah wa risalati. Kecuali hanya sebatas menyampaikan dari Allah dan risalah darinya. Ya. Dan ini sebenarnya ulama ada yang menganggap kalimat ini sebagai istisna, pengecualian dari fa inni la yujirani min Allah ahad wala ajira min dunia man ta'ada, atau yakni baik kita baca kalam Ibnu Katsir, qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, huwa mustasna min qawli la amliku lakum darra wala rasyada. Ada yang mengatakan, di antara ulama mufassirin, makna illa balagha min Allah wa risalati, kecuali menyampaikan dari Allah dan pesan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, rasulah. Ini adalah pengecualian dari ayat yang sebelumnya, la amliku lakum darran wala rasyada. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa menguasai urusan kalian, memadaratkan ataupun memberi petunjuk, tidak bisa, illa balaghan min Allah wa risalati, kecuali hanya sebatas menyampaikan dari Allah, maka itu aku bisa. Urusan memberi rasyad, harus memberi petunjuk, hidayah di tangan Allah, saya enggak bisa. Darah memadaratkan, menghukum, ada yang bisa, bisa. Kecuali hanya illa balaghan min Allah, kecuali yang menyampaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa. Hidayah al-irsyah. Hidayah memberi bimbingan, menerangkan. Wa yahtamilu an yakuna istisna min qawli. Ada pula kemungkinan lain, kata Syekh Ibnu Katsir, ini adalah pengecualian illa balaghu min Allah wa risalati dari ayat yang setelahnya, qul inni la yujirani min Allah ya. Sesungguhnya aku, atau tidak ada yang bisa seorang pun melindungiku dari Allah, ay la yujirani minhu wa yukhlisuni illa iblaghi risalah. Tidak ada yang bisa melindungiku dari Allah dan bisa membebaskanku illa iblaghi risalah allati aujaba ada'aha alayya. Melainkan yaitu penyampaianku terhadap risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka selama aku menyampaikan risalah dari Allah, maka itu akan melindungiku. Yaitu artinya Allah Subhanahu wa taala akan melindungiku, menjamin aku akan terlindungi, tidak akan terlantarkan atau tercelakai selama aku menyampaikan risalah dari. Kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan menyampaikan risalah dari Allah. Kalau Nabi kemudian terbunuh atau Nabi terhalangi dari menyampaikan risalah dakwah, maka risalah dari Allah tidak tersampaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjaga keselamatan Nabi alaihi wasallam sampai risalah itu sempurna. Kalau kita dimaki, difitnah dan seterusnya, terjadi terluka di jalan Allah, berdarah dan terjadi. Tapi sampai beliau mati, tidak akan dicabutnya beliau meninggal dunia kecuali risalah sudah sempurna tersampaikan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai menyampaikan risalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa dalil yang lain. Di antaranya Nabi menyebutkan nama Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu, apa yang diturunkan dari Rabbmu kepadamu. Wa in lam taf'al, kalau engkau tidak menyampaikan, ini ancaman. Kalau engkau tidak menyampaikan, berarti engkau belum menyampaikan risalahnya. Wallahu ya'simu minan nas. Tapi kalau engkau menyampaikan, maknanya dan Allah akan menjagamu dari manusia. Wallahu ya'simu minan nas. Karena ya, dan banyak usaha percobaan pembunuhan terhadap Nabi setelah Yahudi tidak melempar batu besar dari atas bangunan ketika Nabi duduk di bawahnya, ya, atas itu terkianan mereka. Dan diberitahu mereka Jibril tentang makar mereka dan siapa yang akan melemparkan batu dari atas Nabi balik pulang. Bagaimana Nabi makan paha kambing yang diberi racun. Dan diberitahu Jibril, kemudian langsung beliau muntahkan atau beliau lepas ya, dia buang. Dan sahabat lain meninggal, Al-Bara' ibn Ma'ruf. Ya. Dan begitu pula seorang menodongkan Nabi dengan pedangnya. Kemudian dia tanya sambil menodongkan pedang kepada Nabi Rasulullah. Atakahu ini? Engkau takut kepada aku? Lah, kata Nabi, tidak. Padahal Nabi sudah diuruskan pedang kepada Nabi. Man Said yang nak kami atau yang nak ini minta siapa yang akan mencegah aku dari ini? Ya, ini aku tinggal aku kebas mati. Siapa yang bisa mencegah aku dari atau mencegah aku selamat dari Allah? Nabi kan dia gemetar dan jatuh yang pedangnya dan ketika diambil. Al-Muhim selamat. Begitu pula Surah Al-Mu'arik memacukan kudanya dan di hadapan Nabi Rasulullah terkosok. Ya, karena namanya kaki kudanya di depan dan tidak bisa diangkat yang naik ke atas. Dan banyak sekali begitu pula usaha percobaan pembunuhan. Beberapa kabilah mengutus anak muda yang terkuat dari kalangan mereka berkumpul untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hijrah, dikira masih di rumahnya, dan Ali bin Abi Thalib yang dibalik selimut di tempat pembaringan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan pernah mereka juga hendak mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi melempar dengan pasir dan mereka tidak melihat begitu. Begitu pula Jawa istri dari Abu Lahab ketika itu mencari-cari Nabi Rasulullah yang sudah membawa batu itu dilemparkan ke wajahnya. Nabi sudah duduk bersama Abu Bakar Siddiq di samping Ka'bah. Aina Muzammam, dia biasa menjuluki Nabi kita Muhammad SAW dengan Muzammam, bukan Muhammad yang terpuji tapi Muzammam yang tercela. Mana itu Muzammam? Ya. Tak lupa. Nabi dia saja melihat itu baik. Dan Abu Bakar ada di samping. Ya. Kemudian selesai lewat dia. Ya. Ditanya Abu Bakar, aina sahibu? Dia mati Abu Bakar. Mana temanmu? Ada Nabi di sampingnya. Dan Abu Bakar selesai tanya ke Rasulullah, apa dia tidak melihat? Alhamdulillah Allah menutupinya tadi. Dan dia tidak melihat Nabi ada sesuatu. Banyak sekali contoh-contoh. Allah SWT menjaga Nabi SAW itu selama masa penyampaian risalah. Ya. Ada pun terluka, ya, teraniaya, difitnah, dan dicemooh dan seterusnya, dijuluki syair, kahir, majnun, orang gila, penyakit. Mari terjadi. Jadi sebagian memaknai illa balagha min Allah wa risalah itu ada yang mengecualikan dari kul inni la amliku lakum dharra wa la rashada, ada yang menganggap itu istisna mengecualikan dari kul inni la yujirani min Allahi ahad, gitu. Tidak ada yang bisa melindungi dari Allah SWT illa balagha min Allah wa risalah, selain daripada menyampaikan risalah dari Allah. Maka selama aku menyampaikan risalah dari Allah, Allah akan menjaga. Ya, belum akan dicabut nyawanya, belum akan mati, belum akan kenapa-kenapa kalau belum selesai risalah. Sehingga mayyaksinna wa rasulahu fa'inna la'ulah raja'inna makhalidina fiha abadah. Dan berang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan neraka jahannam berkali dalam. Ada pun yang dimaksud ini, ada dua hal. Yang pertama secara umum, yang dimaksud maksiat di sini adalah maksiat yang besar, ukur. Seperti disebutkan oleh Syekh tadi, atau sebelumnya, dari kita baca, lan ajidu min dunihi murtahada ay marja'an fasirah. Janganlah aku mendapati nolong dari tempat bersandar selain daripada Allah SWT. Illa balagha min Allah laisa li masiyah ala nas. Aku tidak memiliki kelebihan daripada orang-orang illa annallah asfal bi ilahi dalati. Ini makna yang ketiga yang tadi disebutkan, selain daripada Allah mengkhususkanku, mengistimewakanku untuk aku menyampaikan pesan risalah kerasulan darinya subhanahu wa ta'ala. Wa da'watal khalqi ila Allah, mendakwahkan makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihadza taqumu hujjat ala nas. Oleh karenanya, dan itu tegak hujjah atas orang. Ini yang teramana apa yang disebut bahwa aku sama sebagaimana yang lain, ya, seperti manusia, hanya yang membedakan dan mengistimewakanku, aku adalah Rasul utusan Allah yang Allah khususkan aku, memilih aku untuk menyampaikan risalah darinya sebagai Rasul utusan. Kalau yang bilang Allah Rasulullah, barang siapa bermaksud kepada Allah Rasulnya, tak inna lau nara di anna makhali jafi abadah. Yang saya merakan di anna makhali dalamnya. Jaga dimenegaskan bahada umurah dunia yang maksiat kufriyah. Yang dimaksud di sini maksiat yang berupa kekafiran. Kama qayyad dadha al-nususul afar al-muhkamah. Sebagaimana ini diperjelas dikait dengan nas-nas dalil yang lain. Ayat-ayat yang muhkamah. Jelas, ya, bahwa selain daripada kufur itu dimaafkan dan Allah bisa diampun, ya. Seperti ayat wa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kufur dan syirik apapun, ya. Tetapi Allah bisa mengampuni dosa-dosa maksiat yang lain yang di bawah itu, di bawah syirik. Di bawah syirik dan kufur bagi siapa-siapa yang harus menghendaki. Ya. Dan begitu pula hadis-hadis yang selalu, ya, apa yang disebutkan bahwa akhriju man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman, keluarkan darimu. Seperti Allah berfirman dan memerintahkan kepada neraka, orang yang dalam kalbunya ada seberat darah berupa iman, keluarkan dan dimasukkan ke sungai kehidupan dalam keadaan sudah gosong, badannya kemudian kembali utuh, bersih, dan dimasukkan ke jannah. Maka menunjukkan bahwa maksiat selain daripada syirik dan kufur, maka selama ada iman padanya mereka akan dikembalikan ke jannahnya Allah SWT dan tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka, dan itu banyak sekali ya Pak. Nah. Disebutkan Syekh Sa'di, disebutkan nas-nas yang lain yang muhkam yang jelas. Amma mujarrad wa amma mujarrad al-ma'siyah, ada semata-mata maksiat, semua maksiat. Fa'inna ulayu judul khulutin nas, selain syirik dan kufur, maka itu semua tidak ada yang mengakibatkan kekal dengan neraka. Kama dalat ala zalika ayatul Qur'an wal ahadithu anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan dan hadis-hadis dari Nabi ala surat as-sahihah sahihah. Yang ketiga dalilnya wa ajma alaihi salaful ummah, ijma, para ulama sepakat tidak ada khilaf ya dari pendahulu umat ini. Wa inna hadhihi ummah imam ulama umat ini sepakat semuanya bahwa maksiat selain syirik dan kufur tidak akan membuat kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim yang memiliki iman mati di atas Islam ya, maka insyaallah taala dia tidak akan kekal di dalam neraka, sekalipun atas akan nasihatullah di bawah kehendak Allah bisa jadi dia dibersihkan dari dosa macam-macam. Yang paling bagus, yang paling ideal, dia bertobat sebelum matinya. Ini membersihkan dosa. Man taba ila Allah, taba Allah. Kemudian berbuat baik, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Berbuat baik, amal-amal saleh akan menutupi, ya, menambal perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan begitu pula biasanya ada musibah-musibah menimpanya, entah karena sakit demam. Ini doakan labak atau huruf insyaallah, makna tohur insyaallah ini tohir mubahir, bersih dan membersihkan, semoga membersihkan dosa-dosa. Jadi demam, panas, sakit itu dan begitu orang kadang sampai menggigil ya, demam itu menggugurkan, merompokkan dosa-dosa di jalan ta'ala. Begitu pula beberapa musibah-musibah yang ini sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. La yazalu mu'min bi bala'i ahlihi wa malihi wa waladihi hatta yakhruja min ad-dunya laisa 'alaihi khafiyah. Seorang ditimpa musibah terkait dengan hartanya, keluarganya, atau anak-anaknya sampai dia keluar dari dunia dan tidak ada lagi dosa ditanggungnya. Dan demikian pula ada kalanya dengan ketika sekarang. Ketika sekarang dia tidak langsung begitu saja meninggal, tetapi ada yang merasakan sakit, ya. Entah 2 jam, 4 jam, setengah jam, Allah, setengah hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, merasakan sakit, berat, dan berkeringat, ya. Dan berkeringat, ya, dan itu tanda kebaikan, berkeringat. Dan dengan itu dia akan dibersihkan. Dan Nabi Rasulullah SAW mengatakan, laisa li abika karbun ba'da yawm. Tidak ada lagi kesulitan, kepayahan untuk ayahmu setelah ini. Setelah mati, telah diwafatkan, setelah itu hanya senang, senang dan senang nikmat. Maka penderitaan terakhir, ya, berat terakhir. Tapi kalau Nabi SAW sekarang itu dijadikan beliau merasakan sakitnya, ya, dilakukan untuk menghapuskan dosa, tetapi untuk mengangkat derajat, ya, disebutkan para ulama mengangkat derajat, ya, karena Nabi terjaga dari kesalahan dan dosa. Adapun orang yang memiliki kesalahan, mereka diberikan musibah, musibah karena misalnya saya sebab terkait COVID. Dan kemudian apabila masih belum bersih, maka kengerian-kengerian yang dia hadapi di yaumul qiyamah, baik saat di padang mahsyar, baik menyeberangi jembatan, atau sebelum itu bahkan di kubur, pengerian-pengerian di lembah sedang alam yaumul qiyamah dan seterusnya, maka itu pembersih daripada. Dan disebutkan pula di dunia juga bukan hanya musibah sakit, tapi juga sedih, ya. Ya, disebutkan oleh Abu Bakar bertanya, ya, terkait dengan hal tersebut, bukan setiap kita punya salah, punya dosa, kesalahan, ya. Nabi SAW menyebutkan ya, yang maknanya bukankah kau sedih, ala tangkob, ala tahzen, bukankah kau capek, bukankah kau pernah sedih, kau pernah letih, kau pernah ya gelisah, maka itulah kafar seorang muslim, seorang mu'min. Dan begitu seterusnya. Ada pula yang disiksa di neraka terlebih dahulu dengan dia disiksa terbakar dan seterusnya. Kemudian atas waktu dan hendak Allah Subhanahu wa taala berapa lama dia dimasukkan, diangkat dan dimasukkan ke sungai kehidupan nahul hayat, dan dia kembali untuk jasadnya dan dimasukkan ke jannah. Al-muhim bahwa seorang yang ada iman dalam kalbunya maka tidak akan kekal di dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kesepakatan ulama selain dari dalil al-hadis sahih dan hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Al-Qur'an. Baik, dan secara khusus di antara maksiat yang menyebabkan kal neraka, syirik dan kufur adalah kufur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkar terhadap kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga ingkar menentang atau menolak ajaran syariat yang beliau bawa alaih sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah tadi, wa may ya'tillah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada, ai innama ubayyinukum risalatallah. Aku hanyalah menyampaikan pesan dari Allah. فَمَنْ يَعْفِي بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ جَزَاءَ عَلَى ذَلِكَ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Siapa yang tetap membangkang setelah pesan ini aku sampaikan, tidak mau percaya, tidak mau iman, tidak mau itu, dia tetap di atas kekafirannya, tidak percaya dan ingkar terhadap Rasulullah SAW, ajaran yang beliau bawa, maka siapa yang bermaksiat yang ingin menentang Nabi SAW dalam hal keimanan ini, tidak mau iman terhadap Quran, tidak mau iman terhadap Nabi dan ajarannya, maka balasannya adalah naro jahannam makhalidina fi abadan, kekal masuk dalam neraka selama-lamanya. Ai la mahida lahum anha, tidak akan lolos, lepas, bisa keluar darinya, tidak ada jalan keluar. La khuruja lahum minha, tidak ada jalan keluar mereka dari sini. Jadi ini yang dimaksud maksiat di dalam ayat ini. Itulah pentingnya mengkaji ya, ayat-ayat melalui kitab-kitab tafsir para ulama al-sunnah. Kita tidak melihat zahirnya saja, nah, mungkin dipakai pendalilan oleh khawarij yang mudah melakukan takfir, pengkafiran. Ya, wa may ya'sillah wa rasulah, barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha, dan seterusnya. Berarti pelaku dosa, dosa besar sekalipun bukan syirik, bukan kufur, dia kekal dalam materi iman hanya khawarij. Dan di sini diterangkan oleh para ulama tentang hal ini, bukan demikian. Maksiat yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekufuran dan kesyirikan. Kemudian setelahnya disebutkan, hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa ya'lamuna man adha'u nafira wa aqallu adada. Sampai apabila mereka telah melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka pun akan mengetahui saat itu siapa penolong yang paling lemah dan siapa yang lebih sedikit jumlahnya. Disebutkan ayat manusia syahadu, menyebutkan ayat syahadu ayanan hatta ibarau mayu adu, sampai ketika melihat mereka melihat apa yang dijanjikan dulu ketika di dunia kepada mereka, ini melihat, menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, ada yang neraka di hadapan mereka dan seterusnya. Wajah jamu anak wakil ini, dan mereka telah yakin ini betul-betul ada akan menimpa mereka. Pasaya alamu nama nama guna zero wakil beda. Pasaya alamu tidak dikenal hakikat mereka. Mereka akan mengetahui saat itu dengan ilmu yakin betul-betul mengetahui, bahkan hakul yakin ya. Karena disebutkan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin ketika seorang diberitahukan informasi ilmunya seperti dunia, tapi belum bisa dilihat, seperti halal gaib, malaikat, dan nanti ketika dicabut nyawa dan malaikat malaikat maut datang dan ketika di alam barzakh ada begini begitu. Ini semua berita-berita. Ada mahsyar, ada cendrawasih, semua berita. Hanya ilmu. Tapi ada orang yang ragu, ada orang yang ingkar, menolak, dan ada orang yang iman dengan yakin. Dan itu yang dibenarkan dalam keimanan. Ya, alladzina amanu walam ya'bad. Orang-orang yang berimannya itu semua alam yang tahu. Yang mereka tidak ragu-ragu dalam keimanan. Jadi ilmu yakin. Ada pun ketika mereka telah sudah melihat di depan mata ya, tak surga, tak neraka, atau apa yang dikabarkan ketika di dunia, itulah disebut dengan ainul yakin. Yakin karena mata mereka melihat, ya, melihat sendiri. Ada pun faktor yakin ketika mereka telah merasakannya, ketika mereka telah memasukinya. Ya. Maka saat itu mereka betul-betul yakin, tahu, saya namun, tidak, yang dulu mereka orang kafir ini mendustakan dan tidak percaya kehidupan selama tapi setelah bidara al-mayu adun ketika mereka sudah melihat dengan mata kepala apa yang dulu disebutkan ya siapa yang membangkang siapa yang kafir akan disiksa di neraka ya ketika melihat dengan mata kepala baru mereka ya. Man abu nafir wa al-mayu adana hina la yang suruhun gairun. Siapa yang lebih lemah penolongnya? Mereka tidak punya satupun penolong yang bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka, melindungi mereka dari azabnya Allah SWT. Tidak bisa. Ini mereka lah Abu Nafir. Tidak punya penolong. Paling lemah penolong siapa? Berhala mereka, Asta, Uzza, siapa? Ya, pasukan mereka atau man, penolong mereka, dewa-dewa mereka, patung berhala mereka, pujaan dan sesembahan mereka. Tidak ada yang bisa menolong. Wala antusum yang tasirun. Diri mereka sendiri tidak bisa membela dan tidak mendapati ada seorang orang lain yang menolong mereka. Dan tidak mampu. Wa yuhsyaruna turaba kama khuliqu awwal mara. Dan mereka akan dibangkitkan dengan bersendirian sebagaimana mereka diciptakan pada kali pertama. Tidak ada pengen, tidak ada yang bisa menolong. Ya. Begitu pula sendiri-sendiri, maka disebut apa lu ada. Bukan seperti ketika misal dia memiliki pasukan yang besar, yang kuat, satu bangsa yang pasukannya yang paling tangguh, ya saling membela, melindungi yang buta yang satu dengan yang lainnya, memiliki pasukan dan yang lain. Namun kelak mereka sendirian dan akal ada yang sangat paling sedikit. Kenapa paling sedikit itu satu? Ya, maka disebutkan mereka akan dibangkitkan masing-masing sendiri. Meskipun semuanya nanti dibangkitkan, tetapi nasib masing-masing dan ada di peradilan masing-masing sendirian, tidak ada teman yang membela tersebut. Maka semua masing-masing bertanggungjawabkan dengan amalan masing-masing. Maka mumpung masih ada kesempatan bagi kita untuk banyak tobat, istighfar kepada Allah SWT dan mengumpulkan bekal pada hari tersebut. Kalau Ustaz, mungkin disebut di ayat yang selanjutnya. Qul inni adri al-qaribu ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan Muhammad, in adri, ini sini nafiah. Aku tidak tahu, in adri al-qaribu ma tu'adun, apakah dekat hari itu yang dijanjikan kepada kalian, yani hari kiamat yang dijanjikan kepada kalian itu dekat, sudah dekat. Am yaj'alu lahu rabbi amada, ataukah waktu masih menjadikan tenggang waktu panjang, masih ada waktu. Saya tidak tahu. Apakah besok kiamat, apakah kapan terjadinya? Ini dalil yang terdapat menunjukkan Nabi Sosial tidak tahu mata saat kapan hari kiamat. Seperti dalam hadis Ummu Sunnah Jibril. Ya, ya Muhammad akhbirnya risa, beritahukan kepada umat saat kapan hari kiamat. Mal mas'ul wa'ana bi'alam risa'i. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Kita semua tidak tahu itu. Adapun tanda-tanda hari kiamat, aku tahu. Sampaikan, dijelaskan. Tapi kapan hari kiamat? La adri, in adri, akaribu ma'atu adun. Apakah dekat? Amin jadulah wabdi amada atau jauh? Saya sadi menyatakan, kul lahum insa'aluka. Andai mereka menanyaimu, Ya. Faqalu, maka mereka bertanya, mata hadzal wa'du? Kapan kalau begitu janji itu yang dijanjikan? Maka jawabannya, in adri. Kul, jawablah. Jawabannya, in kul in adri. Aqaribu ma tu'aduna wa ujaruna wa rabbi amada. Aku tidak tahu dekat atau masih ada waktu ya terjadinya di kiamat itu. Ai ghayat tawilan. Apakah dekat atau lama? Ya. Fa ilmu dzalika indallah. Ilmu itu semua tentang kapan hari kiamat di sisi Allah. Alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah yang Maha mengetahui hal ghaib termasuk kapan hari kiamat. Ini termasuk hal ghaib. Maka kalau ada yang menyatakan hari kiamat terjadi sekian tahun lagi, tahun 2019, tahun 2019, tahun sekian-sekian, itu kali tentunya Nabi SAW saja tidak tahu kapan. Dan Nabi menyatakan alimul ghaib, Allah lah hanyalah yang mengetahui al-ghaib itu. Pada yudhiru al-ghaib aja, dan tidak akan menampakkan al-ghaib tersebut kepada seorang pun yang akan menjadi makhluk. Dan infarada bi'ilmul dhamair wal-asrar wal-ghaib. Tetapi Allah menyendiri dalam ilmu tentang hal yang tersembunyi, yang batin, dan yang ghaib. Hanya Allah yang tahu. Illa man irtada min rasul. Ay fa innahu yukhbiruhu bima iqtadat hikmatuhu an yukhbiruhu bih. Kecuali sebagian rasul yang Allah ridai, ya bisa jadi Allah beritahukan atas hikmah yang terkandung padanya untuk Allah beritahukan. Nabi Allah disebutkan beberapa hal ghaib. Ya. Ada beberapa hal ghaib yang Allah beritahukan kepada para rasul atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita selesaikan di kita baca di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan saja di sini, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah sholatu wassalamu ala Rasulillah, subhanallahi walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.